performance by DJ Opus Remix. Sesat cinta, satu-sat bintang, jangan terlalu mengekang rasa karena kau usah. Subilang, saat takkan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang, saat takkan mendulang. Cukup jaga hati biar tenang bercinta karena kau usah. Subilang, saat takkan berpindah karena susah ya. Biar sesat cinta, satu-sat bintang, jangan terlalu mengekang rasa karena kau usah. Subilang, saat takkan berpindah karena susah. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Sesat cinta, satu-sat bintang, jangan terlalu mengekang rasa karena kau usah. Subilang, saat takkan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang, saat takkan mendulang. Cukup jaga hati biar tenang bercinta karena kau usah. Subilang, saat takkan berpindah karena susah. Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Hands up, everybody. everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus and Dance.